طيب صحيح نعم طيب pada pembahasan sebelumnya kita telah membaca sebagian dari hadis Ali bin Abi Thalib di mana di dalam hadis itu disebutkan empat jenis manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang dimaksud dengan laknat? Apa yang dimaksud dengan laknat? Mana Irfan? Tidak ada Irfan? Tidak ada. Baik. Apa yang dimaksud dengan laknat? Abu Afiyah. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Siapa yang dilaknat? Yang pertama dalam hadis Ali ada empat ya. Yang pertama, siapa yang pertama? Ampun. Maafkan. Ya. Orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kita telah menyebutkan ada beberapa gambaran, beberapa contoh, termasuk menyembeli selain Allah. Sudah kita sebutkan beberapa contoh. Ya, kalau saya tidak salah ada lima ya. Yang pertama, contohnya seperti apa itu? Menyembeli untuk selain Allah. Contohnya bagaimana? Abu Muhammad ada ya, yang termasuk menyembeli untuk selain Allah. Ada beberapa contoh ya, sudah disebutkan. Seperti ini, contohnya ini. Ya, dan ini sering kita dapati di tengah masyarakat. Yang pertama, contohnya apa? Nah, antum. Ya. Baik, ada yang saya sebutkan begitu dulu. Ada dulu yang saya sebutkan itu. Ini, satu, ini. Ya. Hadir, pekan lalu. Ya. Antum. Ayo. Dia menyembeli seekor hewan apapun, besar atau kecil, tujuannya, niatnya untuk mendekatkan diri kepada sesuatu itu. Jadi tujuannya untuk mendekatkan diri ke situ supaya semakin dikenal, diketahui, dekat dengan yang disembeli itu, yang disembelihkan. Walaupun dia menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Dan ini yang banyak terjadi. Ya. Datang ke kuburan, menyembeli di situ, namun sebut nama Allah, bismillah. Tapi tujuannya apa? Supaya dikenal sama wali di kuburan itu. Supaya dikenal. Supaya dekat. Dipahami? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Madal. Ya. Ayo. Menyembeli hewan ketika mau masuk rumah baru, misalnya. Ada rumah baru atau rumah kontrakan baru mau dimasuki. Baru mau ditempati, maka dia sembeli ayam. Kenapa? Takut ada jinnya. Nanti apa-apa. Jadi kalau sudah dipersembahkan ayam, jinnya akan berteman dengan saya dan mengganggu. Ini juga termasuk menyembelih untuk selain Allah. Ini juga dilaknat. Ini juga dilaknat. Dua. Sudah berapa? Dua ya. Yang ketiga. Dari situ apa? Ayat. Menyembelih untuk dimakan daging saja, tidak ada niat. Tidak ada niat apa-apa. Untuk makan saja daging, dagingnya. Tetapi ketika dia sembeli, bukan nama Allah yang disebut. Bukan nama Allah yang dia sebut. Tapi nama nenek-nenek moyangnya disebut. Paham? Maka itu juga termasuk menyembeli untuk selain Allah. Kena laknat juga. Dan syirik. Ya. Yang berikutnya. Masih ada dua. Tiga. Yang keempat. Lima saya sebutkan itu hari. Contohnya. Yang keempat. Ya. Ya, menyembeli ketika ingin memulai suatu proyek atau pabrik. Usaha. Ketika ingin memulai suatu usaha, apakah ingin membangun pabrik atau membangun jembatan atau membangun perumahan, maka sebelum dibangun perumahannya, maka di situ tanahnya digali dulu baru disembelihkan di situ. Apapun niatnya, maka itu juga termasuk menyembelih untuk selain Allah. Satu lagi. Kenapa? Ayo, satu. Sembelihan untuk raja-raja yang datang. Ya, tetapi tujuannya bukan memuliakan rajanya. Tetapi untuk mengagungkan raja itu. Gambarannya bagaimana? Gambarannya bentuknya. Ketika turun dari bandara, langsung disembelih di situ. Ini biasa di kalangan raja-raja Arab. Ya, ketika turun dari kuda, langsung disembelihkan di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan untuk menghormatkan, bukan untuk memuliakan, kan? Tapi sebagai bentuk pengagungan kepada raja itu. Ya, kalau sekedar untuk memuliakan, ya kenapa di situ disembelih? Harusnya di rumah baru di diberi makan, kan begitu. Ya, ketika dia turun dari bandara, turun dari kendaraan, tiba-tiba langsung disembeli. Itu menunjukkan ada unsur ta'zim, pengagungan kepada sang raja. Maka ini syirik. Paham ya? Baik. Ini lima contoh menyembeli untuk selain Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh syirik Salih Al-Tawzan Habibullah. Baik. Yang kedua, yang dilaknat yang kedua, siapa yang dilaknat? Orang yang mencela kedua orang tuanya. Dia mencela kedua orang tuanya. Baik. Bagaimana hukumnya kalau bukan dia yang mencela, temannya yang mencela? Hah? Bukan dia yang mencela, temannya yang mencela. Tapi temannya yang mencela gara-gara dia. Apakah masuk dalam hadis dilaknat juga? Bukan dia. Dalam hadis dia yang melaknat. Dia aja yang melaknat. Nah sekarang bukan dia yang melaknat, bukan dia yang mencela orang tuanya, orang lain. Tetapi orang lain mencela gara-gara dia. Bagaimana hukumnya? Masuk dalam hadis? Masuk. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mencela orang tua orang. Mencela orang tua temannya, maka temannya balas mencela orang tuanya juga. Ya, maka ini juga sama halnya dia mencela orang tuanya sendiri walaupun secara tidak langsung. Ya. Baik. Ada faedah yang pernah saya sebutkan. Apa faedahnya? Dari hadis itu para ulama menyebutkan faedahnya. Apa faedahnya? Apa? Ayo. Yang menjadi penyebab hukumnya sama seperti pelaku. Al-mutasabbib laha ummul mubashir. Orang yang menjadi penyebab terjadi perbuatan, maka sama hukumnya dengan pelakunya. Bukan dia pelakunya, tapi dia penyebabnya. Maka sama hukumnya dengan orang yang melakukan. Ya, ada orang pembunuh. Pembunuh. Dia tahu bahwa itu ingin menikah si fulan. Dia tahu, dia akan pergi menikah si fulan. Ya, ketika datang dia ada baju di situ. Ada. Bisa dipinjam, bisa. Ini. Untuk apa? Saya membunuh sana ini. Ini, ambil. Bukan dia membunuh ya. Bukan dia menikah. Tetapi dia penyebab. Maka sama hukumnya dengan pembunuh. Maka dia juga dihukumi sebagai pembunuh. Walaupun dia bukan pelakunya. Tapi dia penyebab. Dibahami? Baik. Ya, makanya dalam masalah riba, bukan hanya pemakannya. Ya, bukan hanya pemakannya yang kena laknat, tapi nasabahnya juga kena. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang memberi makan, tidak makan dia. Orang bisa makan riba karena ada yang mau memberi makan. Kalau tidak ada yang memberi, mana bisa dia makan riba? Coba kalau ada bank tidak ada nasabah, mana bisa jalan itu ribanya? Tidak bisa. Maka orang yang memberi nasabah sama hukumnya seperti pemakan. Paham ini faedahnya? Al-mutasabbib laha hukmul mubashir. Hati-hati. Ya, makanya dalam perkara maksiat tidak boleh tolong-menolong. Dalam perkara maksiat tidak boleh tolong-menolong. Sebab sama hukumnya. Sama hukumnya. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la'ana Allahu man awa muhditha." Allah melaknat siapa saja yang melindungi muhdits. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melindungi muhdits. Baik. Dalam hadis ini ada dua bacaan. Bisa dibaca muhdits, ada riwayat muhdats. Jadi yang satunya kasrah, riwayat lain fathah. Muhdits dan muhdats. Itu maknanya berbeda. Ya. Dalam bahasa Arab itu beda beda harakat pasti beda arti. Itulah bahasa Arab. Ya. Baik. Kalau muhdin, ya, kalau muhdin, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, al-muhdin itu adalah huwallazi fa'ala jurman yastahiqqu alayhi iqamatul had. Dengan kalau dikasrah adalah orang yang melakukan tindak kriminal, kejahatan. Yang mana kejahatan itu berhak untuk mendapatkan hukum had. Berhak untuk mendapatkan hukum had dalam hukum Islam. Hukum had itu seperti rajam, potong tangan, cambuk, itu namanya hukum had. Ya. Apa kejahatan yang berhak mendapatkan hukum had? Contohnya zina, mencuri, masuk korupsi. Sebab korupsi juga mencuri. Ya. Nah, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan. Jelas-jelas bersalah, jelas-jelas melakukan tindak kriminal, tetapi dilindungi supaya tidak kena hukum. Supaya tidak kena cambuk, tidak kena pemontangan, tidak kena rajam, dia tahu bersalah. Tapi dia itu. Ini yang kena lahdah. Ya. Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Ini hukumnya haram. Dan ini perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Ketika ada orang yang coba-coba melindungi pelaku kejahatan. Ya, tugas kita ketika melihat ada seseorang yang bersalah dan berhak mendapatkan hukum had adalah menyampaikan kepada penguasa, bukan menyembunyikan atau melindunginya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang wanita Al-Makhzumiyah, ya, dari suku Quraisy yang mencuri, wanita itu mencuri, maka waktu itu orang-orang Quraisy tidak rela kalau wanita itu dipotong tangannya. Tidak rela, sebab mereka adalah orang terhormat. Maka mereka berusaha bagaimana caranya agar tidak sampai kepada agar hukum had tidak diterapkan. Maka mereka bermusyawarah bagaimana caranya, bagaimana caranya. Maka mereka teringat dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya, maka mereka berkata, tidak ada yang bisa na'am menghadap kepada Rasulullah kecuali Usama. Sebab Usama adalah ibnu Rasulullah, kata mereka. Sebab Usama itu adalah kecintaannya Nabi. Sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita datangi dia, kita suruh menghadap kepada Nabi, memohon kepada Nabi agar ini hukuman jangan diterapkan. Ya, kalau sekarang cari orang dekatnya presiden. Cari orang paling dekatnya, itu yang kita pengaruhi. Supaya tidak jadi hukuman. Ya. Maka datanglah Usama bin Zaid kepada Rasulullah. Berusaha untuk merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak diterapkan itu hukuman. Baik. Ketika Usama bin Zaid datang dan menyampaikan alasannya, yang berusaha untuk memberi syafaat, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin membela, memberi syafaat orang-orang yang sudah berhak untuk mendapatkan hukum had? Nabi marah kepada Usama. Maka Nabi langsung berkhutbah. Bayangkan, Nabi langsung berkhutbah di hadapan manusia gara-gara Usama ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innama ahlaka man kana qablakum. Diingatkan kepada Rasulullah, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian itu tidak lain karena tidak ada yang menjadikan mereka binasa, tidak ada yang menjadikan mereka dibinasakan oleh Allah kecuali karena apa? Idza sarafa fihim asy-syarir tarakuhu. Kalau yang mencuri di tengah-tengah mereka adalah orang mulia, orang terpandang, maka mereka biarkan, tidak diberi hukuman. Tetapi wa idza sarafa fihim adh-dha'if, tetapi giliran yang mencuri di tengah-tengah mereka adalah orang yang lemah, orang-orang yang apa, orang-orang yang tidak punya jabatan, ya, orang-orang yang tidak terpandang, yang tidak terhormat, yang tidak dikenal, rakyat jelata. Kalau itu yang mencuri, aqamu alaihimul had, maka mereka menegakkan hukum kepadanya. Kata Nabi, ingat, itu yang menyebabkan umat terdahulu binasa. Siapa yang membinasakan? Allah. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Sebab mereka tidak adil dalam menerapkan hukum. Itu tadi gambarannya kata Nabi. Kalau yang bersalah orang mulia, dibiarkan. Dibiarkan. Ya. Nah, di hadapan umat dikatakan bersalah, tapi prakteknya tidak. Ya. Tetapi giliran yang bersalah itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang, subhanallah, dihukum. Kepada ini yang menyebabkan umat terdahulu binasa. Ya, maka kebinasaan umat Islam karena mereka mewarisi jahiliyah ini. Ya, kebinasaan umat Islam, kehancuran Islam gara-gara di tengah-tengah mereka ada yang seperti ini. Nabi ingatkan. Ya, ingat binasanya umat terdahulu karena seperti ini. Maka jangan kalian ikut binasa dengan melakukan seperti ini. Kata Nabi, wailullah, demi Allah. Demi Allah. Law kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarat, kalau seandainya Fatimah, siapa Fatimah? Putri Muhammad, putriku sendiri, kata Nabi, itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah pemimpin. Ya, kalau seandainya putriku sendiri yang saya cintai itu mencuri, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Itulah bentuk keadilan dalam pemerintah. Ya, tidak membedakan. Siapapun yang bersalah disalahkan, siapa yang benar dibenarkan. Ya, dan munculnya kasus-kasus, ya, membalik sesuatu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Baina yadayya sa'ah sinnuna qadda'ah, kata Rasulullah. Akan datang nanti suatu masa, suatu waktu, di mana pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun tipu daya, penuh dengan tipu daya. Apa bentuk tipu dayanya? Kata Rasulullah, yuntaham fihal adil, orang yang jujur dituduh apa? Dituduh dusta. Wa yuktamalu fihal muntaham, orang yang tertuduh dusta dikatakan benar, jujur. Wajib dikutihar ruwaidillah, dan pada tahun-tahun itu para ruwaidillah banyak berbicara, para ruwaidillah bermunculan, ya tiba-tiba banyak muncul di tengah-tengah masyarakat ruwaidillah. Nabi ditanya, apa itu ruwaidillah? Apa itu ruwaidillah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, as-safi, orang yang bodoh, orang yang bodoh tidak punya ilmu agama. Tetapi apa? Ya takallamu fi amril ammah, tapi berbicara tentang perkara agama. Orang bodoh tidak punya ilmu, tapi berbicara tentang masalah urusan umat, urusan kaum muslimin. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh Nabi telah terjadi, bermunculan, kata Nabi, akan muncul ruwaidillah. Namanya Nabi mengatakan apa? Ruwaidillah. Jadi tidak layak dikatakan da'i, ustaz, tapi dikatakan saja ruwaidillah. Sebab itu namanya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah, as-safi, orang bodoh, tidak tahu agama, tetapi berbicara masalah agama. Baik, ikhwan fil din, a'udzubillah. Ya. Ini yang ketiga. Baik, jadi ada muhdis. Tadi muhdis apa tadi muhdis? Kalau dikasar, pelaku kejahatan, melindungi pelaku kejahatan. Baik, ada riwayat dibaca fathah muhdas. Ya, muhdam. Kalau muhdam, kata Al-Syeikh, baik. Nah, muhdam itu kata Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan, maknahu al-bid'ah. Ya, kalau muhdam itu bid'ah. Ya, maka orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melindungi kebid'ahan. Yang melindungi kebid'ahan. Baik. Ya. Kalau melindungi saja, melindungi di sini dalam arti, ya, membiarkan, bahkan mungkin ikut melakukan, bahkan mungkin membela. Ya, ini masuk ke melindungi. Ya, kalau yang seperti ini saja dilaknat oleh Allah, apalagi kalau dia yang mendakwahkan. Dipahami? Apalagi kalau dia adalah pendakwahnya bid'ah itu. Apalagi ketika dia mendakwahkan kebid'ahan, membantah kebenaran. Ada lebih parah lagi. Ya. Mendakwahkan kebid'ahan, mengajak orang melakukan kebid'ahan, justru menghalangi manusia dari sunnah. Ini yang berbahaya. Sebab dalam hadis, ya, yang dilaknat adalah melindungi. Melindungi maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maknanya di sini hadis adalah kata beliau ridho. Ridho dengan kebid'ahan itu. Ya, tidak mengingkarinya padahal dia mampu mengingkari. Itu maknanya hadis. Ya, ya kalau seperti ini saja, laknat oleh Allah, maka apalagi yang lebih daripada itu. Ada orang yang pernah saya kita dengarkan, ya, membantah, mengatakan, ya, memperingati hari lahirnya Rasulullah itu sunnah. Memperingati hari lahirnya Rasulullah itu sunnah. Dan memperingati hari wafatnya Rasulullah itu adalah sunnah. Itu diucapkan di khutbah-khutbah Jumat di masjid raya lagi, bukan di sana sini ya, masjid besar. Kemudian di khutbah Jumat itu dia menyalahkan Syekh bin Baz. Menyalahkan Syekh bin Baz di khutbah Jumat. Yang seperti ini lebih layak itu kena laknat dari Allah. Sebab bukan lagi, ya, bukan lagi ridho, tapi dia yang mengajak manusia kepada kebid'ahan dan membantah orang-orang yang berdakwah kepada sunnah. Menghalangi manusia dari kebenaran. Berani? Ya, ingat ya. Baik. Maka yang seperti ini, itulah yang disebutkan oleh Nabi, Jum'atun da'i. Kata Nabi, da'i, tetapi ada abwaabi jahannam, yang mengajak kepada pintu jahannam. Menyeru manusia, mengajak manusia untuk ikut kepada jahannam. Ya, walaupun dia tidak mengatakan ayo ikut kepada saya ke jahannam, tidak seperti itu ya. Ya, seperti tadi. Ayo lakukan itu. Jangan kalian peduli dengan Syekh Ibad. Itu Syekh Arif Wahabi. Padahal yang disampaikan kebenaran. Ya, hujjah, jelas. Baik. Ya, berikutnya yang terakhir. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Allah melaknat siapapun yang merubah batas tanah. Manar, tanda tanah, tandanya, batasnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini makna hadis merubah manar, al-manar di sini ada beberapa penafsiran ulama. Apa makna hadis ini? Baik, sabar dulu. Makna berubah manar al-ard, manarnya bumi. Pertama, penafsiran ulama maksudnya adalah ya merubah batas tanahnya orang. Dia punya tanah berdekatan dengan tanahnya orang, ya bersambung dengan tanah orang, ya tanah sudah ada batasnya, sudah ada pagarnya, ya maka dia angkat pagarnya, dikasih masuk sedikit tanahnya orang, dimilikinya, dirubah pagarnya sedikit. Itu maksudnya. Intinya mengambil tanah orang dengan merubah batasnya tadi, batas pagarnya. Ya, ini penafsiran yang pertama. Makna hadis itu maknanya. Merubah batas tanah maksudnya merubah pokoknya, pagarnya, sehingga dia ambil yang sedikit tanahnya orang. Yang kedua maknanya, kata para ulama, adalah ya merubah tanda jalan, tanda-tanda jalan seperti rambu lalu lintas atau arah-arah jalanan, misalnya arah ke sana Makassar, arah ke situ apa namanya Pangkep, arah ke sana Maros, dia jahil, usir dia, dirubah padahnya ke sana. Ya, itu maksudnya. Ya, ada orang, ya kita sudah buat petanya Masjid Lukman Al-Hakim. Kesini siapa mau taklim, ini petanya, rutenya, ada rambunya. Ya, dia tidak suka orang kesana taklim, maka dirubah jalurnya kesana itu. Ternyata orang kesana ada juga Lukman Al-Hakim, tapi Masjid Sufi. Masuklah dari situ. Contoh saja, dirubah, itu maksudnya merubah batas jalanan itu, rambu-rambunya. Dua penafsiran ulama. Ya, wallahu a'lam. Ya, bisa jadi maksud kedua. Ya, adapun yang pertama itu bahaya. Yang pertama itu berbahaya, ikhwan sekalian. Ya, merubah batas tanah orang. Ya, menggeser sedikit pagarnya orang supaya masuk sedikit tanahnya ke tanah kita, itu berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Man tata'a shibran min al-ard bi ghairi haq." Siapa yang mengambil tanahnya orang, walaupun hanya satu jengkal saja, tanah orang yang satu jengkal saja, maka pada hari kiamat akan dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi. Akan dipikulkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis bumi. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahaya. Menunjukkan dosa besar. Ya, ini hanya mengambil satu jengkal. Berapa bumi dipikulkan kepadanya? Hah? 7 lapis bumi. Kalau dikerokkan tanah di luar, satu karung disuruh pikul, kira-kira bagaimana itu? Pikul satu karung bumi, satu karung tanah, karung semen saja, disuruh pikul terus. Ya, kalau tidak ada orang sendiri tidak apa-apa, mungkin. Tapi kalau banyak orang melihat, kenapa kamu pikul-pikul bumi seperti itu? Ini di hadapan banyak orang pada hari kiamat, dihinakan oleh Allah. Ya. Apalagi kalau disuruh memikul bumi 7 lapis. Jangankan 7 lapis bumi, gunung saja satu gunung, mampu gak dia? Bukan dia yang memikul, gunungnya yang mengangkat dia. Ya, itu hukuman. Nah, kalau satu jengkal saja seperti ini hukumannya, bagaimana dengan 1 meter? Bagaimana dengan 2 meter? Bagaimana dengan 1 hektar? Bagaimana dengan 1 hektar plus membunuh orangnya, merampas pada orang plus dibunuh pelakunya, dibunuh pemiliknya plus keluarganya. Na'udzubillah. Ini adalah jarimah, kejahatan yang sangat besar. Ya, maka hati-hati. Ya, siapa yang mengambil tanah orang walaupun 1 jengkal, dilaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di dunia. Dan orang yang dilaknat di dunia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat Allah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Itulah akibat orang yang mengambil milik orang lain. Ya, mengambil hak orang lain itu tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Tidak berberkah hartanya, tidak berberkah keluarganya. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini empat ya jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, satu hadis lagi berkaitan dengan bab. Kata beliau, wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq bin Shihab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Kata Rasulullah, ada orang yang masuk ke dalam surga hanya gara-gara seekor lalat. Gara-gara apa? Gara-gara seekor lalat. Dan ada juga orang yang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Iya. Maka sahabat heran, kok bisa? Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Maka mereka mengatakan, bagaimana itu ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya? Maka Nabi menjelaskan kronologisnya. Kata Rasulullah, marra rajulani ala qawr lahum sadaq. Ada dua orang lewat di suatu kampung. Di kampung itu penduduknya punya sadaq. Punya berhala. Punya berhala. Ya. Baik. La yajuzu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'a. Yang mana tidak boleh seorang pun lewat di kampung itu sampai dia menyembelih. Sampai dia menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala. Siapapun yang lewat harus menyembelih sesuatu yang dipersembahkan kepada patung atau berhala. Ya. Maka lewatlah dua orang itu. Yang pertama lewat, maka dicegah sama penduduk kampung. Mereka berkata, qarrib, berkurbanlah. Menyembelihlah sesuatu untuk dipersembahkan, diberhalakan. Yang pertama, maka dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan untuk berhala ini. Tidak ada saya punya. Maka mereka berkata, qarrib walau dzubaba. Sembelihlah sesuatu, potonglah sesuatu untuk dipersembahkan walaupun hanya seekor lalat. Kalau tidak ada sapi, kambing tidak ada juga, ayam tidak ada juga, ya maka sudah, tangkap lalat, cari lalat. Itu saja kamu sembelih, yang jelas ada, dipersembahkan. Maka orang itu pun menangkap seekor lalat, kemudian disembelih di dekat berhala itu. Fakhallu sabilahu, maka dibiarkan dia lewat. Dibiarkan lewat, ketika dia meninggal, masuk neraka lah dia. Gara-gara seekor lalat tadi, masuk neraka. Baik. Maka lewat yang kedua, orang yang kedua lewat, sama, disuruh qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami. Maka dia menjawab. Jawabannya apa? ma kuntu li uqarrida bi ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan menyembeli apapun untuk saya persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyembeli apapun, apapun itu walaupun lalat, kecuali hanya untuk Allah saja. Maka mereka pun memenggal lehernya orang tadi, dibunuh, padahal jannah. Maka orang itu pun masuk ke dalam syurga. Itulah ya ceritanya kata Rasulullah SAW. Masuk syurga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Maka di sini intinya hadis bahwa seseorang yang menyembeli untuk selain Allah, untuk mendekatkan diri, untuk mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah sebagai bentuk pengagungan kepada sesuatu itu, maka itu adalah kesyirikan dan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Walaupun yang disembeli adalah sesuatu yang remeh, walaupun yang disembeli hanyalah seekor lalat, sebab yang menjadi ukuran adalah niat. Iya. Yang menjadi ukuran-ukuran adalah niatnya, i'tiqadnya, keyakinannya. Ya, maka apapun yang dipersembahkan untuk selain Allah, kalau niatnya sebagai taqarrub, ta'zim, maka itu adalah kesyirikan. Apapun yang disembeli, ya, walaupun seekor semut yang lebih kecil daripada lalat, seekor semut dipersembahkan itu juga masuk dalam hadis. Ya, maka kalau yang seperti ini saja, seekor lalat yang dipersembahkan untuk berhala disertai dengan pengagungan, ya, keyakinan, i'tiqad yang rusak, itu menyebabkan orang itu masuk dalam neraka. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh dalam Fathul Majid, bagaimana dengan orang yang sengaja menggemukkan sapi, sengaja daripada hari sapinya digemukkan tahun depan untuk kuburannya sebulan, gemukkan dulu sebab ya lebih gemuk lebih dicintai oleh sang wali. Kan kalau berkurban kan yang lebih gemuk itu lebih bagus. Ya maka sudah kita pelihara ini untuk tahun depan. Sengaja dipelihara sapinya, sengaja dia didatangkan makanan-makanan dari luar negeri supaya sapinya sehat, supaya jadi berberkah sembelihan kita dekat pohonnya itu sana. Ya, kalau seekor lalat saja begitu, apalagi dengan orang yang memang sengaja mendatangkan sapi dari luar negeri yang gemuk dan besar hanyalah untuk dipersembahkan kepada selain Allah wa iyyadz billah. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka taib yang menjadi ukuran itu adalah niat seseorang. Ya. Sama ketika apa? Ketika beridul adha ya, berkurban. Ya, lan yanala Allah al-ulumuha wala dimaquha. Walakin yanalu minkum at-taqwa. Ya. Yang sampai bukan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya hadis terakhir dari bab ini. Ya dengan demikian selesai baik bab ma jaa fi dzabh li ghayrillah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya. Baik. Hanya saja mungkin ada pertanyaan. Ya. Dalam hadis ini kenapa kok orang itu masuk neraka? Padahal dia dipaksa. Kan terpaksa kan? Iya, iya atau tidak? Sebab tidak boleh ada orang lewat kecuali harus menyembelih. Kalau tidak, dibunuh. Ya, maka orang tadi ketika disuruh menyembelih, dia bilang tidak ada saya punya. Maka penduduk mengatakan walaupun lalat maka dia seperti lalat. Hanya dibiarkan lewat, kok masuk neraka? Ya, bukankah? Ya, mungkin ada yang bertanya, bukankah dia terpaksa? Dipaksa dia kan? Sebab harus kalau tidak menindak dibunuh. Sebagaimana yang kedua tadi, ketika dia tidak mau sudah dibunuh dia. Nah, yang pertama itu kan dipaksa. Orang yang terpaksa kan tidak mau. Betul atau tidak? Hah? Betul? Baik. Apa jawabannya? Kok masuk neraka? Orang dipaksa. Dipaksa atau tidak? Hah? Dipaksa? Baik. Terus bagaimana jawabannya? Kok masuk neraka dia? Jadi kalau antum dipaksa, ya, sembelih. Kalau tidak, saya lepas dari. Ya, antum melakukan. Masuk neraka kita? Karena dipaksa? Ah, siapa yang punya jawaban? Ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama, memang ada niat. Baik, asal satu jawaban. Dan ini juga jawaban yang cukup bagus. Ya, berarti dia tidak dipaksa. Tetap dipaksa. Iya. Jadi istilahnya dipaksa, dipaksa memang tetapi hatinya itu membenarkan. Ya, yang boleh ketika dipaksa mulut tapi hati mengingkari. Itu boleh. Itu tidak masalah. Sebagaimana sahabat Ammar Ibnu Yasir dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran tetapi hatinya menolak, maka tidak ada masalah. Ya, kalau orang tadi memang dipaksa, kebetulan juga memang hatinya itu suka, makanya jawabannya apa? Tidak ada saya punya, itu jawabannya. Paham? Karena tidak ada saya pun itu saja. Kalau seandainya ada, pasti dia lakukan. Tanpa dimaksa dia akan sembelih. Iya kan? Tapi jawabannya apa? Tidak ada saya punya. Beda yang kedua. Yang kedua memang tidak mau, memang tidak suka. Kalau yang pertama, sebenarnya dia suka. Ya, sama keyakinannya dengan penduduk kampung. Hanya saja kebetulan tidak ada. Paham? Berarti hatinya itu rela, ridho dengan sembelihan itu. Itu jawaban pertama, ulama. Paham? Ya. Jawaban yang kedua, kalau seandainya dipaksa, taruhlah dipaksa, ya. Baik, maka pada syariat terdahulu, tidak boleh melakukan kekufuran walaupun dipaksa, tidak boleh. Paham? Jadi pada syariat terdahulu itu tidak ada istilah dipaksa. Ya, kalau disuruh melakukan kekufuran tidak boleh dia lakukan walaupun dipaksa, walaupun harus mati, tidak boleh. Tidak ada istilah dipaksa pada syariat terdahulu. Yang ada adalah pada syariat kita. Paham? Itu jawaban dari para ulama, itu disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitabnya Tamhid. Tanpa dipaksa, maka ya, pada syariat terdahulu itu tidak ada istilah dipaksa, tidak boleh sama sekali melakukan kekufuran, kesyirikan, pelanggaran, walaupun dipaksa melakukan. Ya, kalau dipaksa, maka kalau seandainya harus dibunuh, tidak paham. Tidak ada istilah melakukan untuk membela diri atau menyelamatkan, yang tidak boleh. Pada syariat terdahulu tidak boleh seperti itu. Ya, melakukan kekufuran untuk menyelamatkan nyawa. Ya, Beda dengan umat Nabi Muhammad, pada syariat Muhammad itu dibolehkan melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran kalau dipaksa selama hati mengingkari. Itu boleh pada syariat Nabi Muhammad. Sebab memang ikhwah sekalian, ya, ada perbedaan syariat antara kita dengan umat terdahulu. Makanya dalam ilmu usul fiqh ada namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita itu berbeda dengan syariat kita. Apa yang sama? Apanya yang sama? Tauhidnya sama. Semuanya tauhid, mengajak beribadah kepada Allah. Itu sama dalam perkara ini. Dalam perkara tauhid sama kita dengan mereka, tidak ada beda. Umat terdahulu dari Adam sampai umat Nabi Muhammad itu semuanya dakwahnya kepada tauhid. Tidak ada yang mengajak beribadah kepada Nabi Isa, tidak ada. Ya. Tetapi dalam perkara syariat, aturan-aturan beribadah, aturan-aturan beragama itu berbeda. Ya. Dan itu banyak perbedaannya. Ya. Baik. Pada syariat terdahulu, ikhwat sekalian, itu kalau ada yang mau bertobat, itu harus bunuh diri. Bayangkan. Kalau mereka mau bertobat dengan tobat yang benar, mereka harus apa? Mereka harus mengorbankan, harus mati, baru sah tobatnya. Kalau kita cukup dengan tobat yang benar, tobat yang nasuha, sudah terima. Itu perbedaan syariat. Ya, kalau umat terdahulu, kalau ada najis yang menimpa pakaian mereka harus digunting itu. Harus digunting itu pakaian yang kena najis. Kalau kita cukup dicuci. Iya. Kalau umat terdahulu, kalau mereka berperang melawan orang kafir, ghanimah harta itu tidak boleh mereka ambil. Harus dikumpul, kemudian menunggu api dari langit membakar itu harta. Tidak ada yang bisa diambil. Kalau umat Nabi Muhammad, ghanimah itu halal dibagi. Itu syariat berbeda ya. Iya. Dan seterusnya. Kalau ada di antara mereka anggota tubuhnya melakukan maksiat, dipotong itu anggota tubuh. Dipotong. Iya, seperti. Ya. Jadi umat terdahulu itu berat, syariatnya berat. Maka datanglah Islam memberikan kemudahan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Mudah agama kita. Ya, oleh karena itu Nabi kita datang untuk menghilangkan syariat yang berat itu. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi Muhammad itu datang untuk menghilangkan beban-beban itu, yang berat itu. Itu syariat-syariat dahulu. Ya. Ya, antum sering dengar Nabi kita ketika Isra Mi'raj masih ridho perintah sholat. Berapa pertamanya? 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Kembali minta keringanan. Saya sudah coba pada umat tidak sanggup. Apalagi umat yang kecil-kecil badannya. Kembali. Diringankan lagi, kembali diringankan sampai pada 5 kali saja. Apa kata Nabi Musa? Kembali lagi. Masih berat itu. Kata saya sudah malu. Coba nanti bagaimana Islam itu mudah sekali. Sangat dimudahkan dari 50 kali menjadi 5 kali. Tapi ternyata umat Islam masih berat rasanya. Iya. Mau keringanan apa lagi? Iya. Ustaz, Islam itu kan mudah. Iya betul, tapi jangan dimudahkan. Iya. Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya ajaran Islam itu semuanya mudah. Ya. Semuanya mudah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian Rasul Nabi Muhammad dari diri kalian. Azizun alaihima alittum. Nabi itu kalau ada sesuatu yang memberatkan kalian itu Nabi sedih. Tidak ingin umatnya keberatan. Ya. Agama tidak boleh dengan kemudahan. Ya, maka Islam Ahlussunnah wal Jamaah berdiri tegak di atas kemudahan ini. Ya, tengah-tengah antara orang yang terlalu memudah-mudahkan dan orang yang terlalu ekstrim. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Ya kan? Dan jangan juga terlalu dipermudah-mudah. Tapi tetaplah berada di pertengahan. Ada orang agama mudah, tapi dia sendiri mempersulit. Iya. Agama sudah mudah, tapi dia mempersulit. Banyak kan begitu. Iya. Nah. Ya, misalnya apa contohnya? Hah? Ada orang agama itu hanya menyuruh sholat Jumat. Sholat Jumat saja selesai. Tapi ada orang yang persulit diri. Sudah sholat Jumat, tambah lagi sholat Zuhur. Apa namanya itu? Mempersulit diri. Agama itu mudah. Kalau di sini baru kita mengatakan, ya akhi innad dina yusrun. Agama itu mudah. Mudah sekali. Sudah sholat Jumat, sudah selesai. Dua rakaat lagi. Kenapa ditambah lagi? Sholat empat rakaat lagi. Ya kan? Nah ini. Maka kata Rasulullah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang itu memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Orang yang suka ekstrim beragama itu akan capek sendiri. Loyo sendiri nanti. Gimana tidak? Sedangkan yang benar saja masih loyo. Apalagi tambah lagi, tambah loyo. Ya? Sedangkan yang begini-begini saja yang mudah-mudah masih loyo-loyo. Ya. Baik. Kenapa tidak beratkan? Ada yang jelas-jelas disyariatkan dan itu mudah, tapi justru mencari sesuatu yang disyariatkan dan memberat-beratkan diri sampai harus habis harta. Padahal sesuatu yang tidak disyariatkan. Jelas-jelas disyariatkan bersedekah, ya kan? Bersedekah, tapi ada orang disuruh bersedekah, pelit. Tapi ketika acara-acara bid'ah, wah luar biasa, korban. Ya, sampai bakulnya itu lebih besar daripada rumah lagi. Ya, bentuk cinta kepada Nabi. Disuruh berkurban, memasukkan saja sedikit amplop, tidak bisa. Tapi giliran acara-acara yang tidak ada tuntunannya, siap berkorban harta demi cinta kepada Nabi Muhammad. Besok saya akan mengalahkan bakulnya semua orang. Saya paling nomor satu. Ini apa? Ya? Ekstrim dalam beragama. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Dan sesuatu yang mudah jangan dimudah-mudahkan. Ya? Jangan dipermudah juga. Nah, Ustaz. Ya? Agama itu kan mudah. Iya betul, agama mudah. Terus, saya ini mau lakukan bola. Kalau saya sholat tepat pada waktu, nah itu nanti berat bagi saya. Nanti ketinggalan Ronaldo, nanti ketinggalan itu. Ya saya mau jamak saja, agama mudah. Nah ini namanya memudah-mudahkan beragama. Bermudah-mudah dalam beragama dan seterusnya. Maka maksud agama mudah itu, agama mudah itu mudah ya berjalan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Itulah kemudahan. Itulah disitulah bentuk kemudahan. Baik Allah alam. Soal jadi itu tadi jawabannya. Ya. Apa jawabannya tadi kalau dikatakan dipaksa? Ya orang itu dipaksa, tetapi hatinya membenarkan. Maka masuk neraka. Ya kecuali kalau hatinya mengingkari, maka itu tidak mengapa. Kalau dipaksa, maka paksaan itu hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad, tidak berlaku pada umat-umat dahulu. Sebab memang syariat umat terdahulu itu berat. Di antara beratnya ini tadi. Tidak bisa dipaksa. Tidak boleh. Tidak ada istilah dipaksa. ya nyawa atau melakukan itu saja. Ya, nyawa atau melakukan itu saja. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya cukup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.